Isim dorofa. Ini sebenarnya ada 7 fa'il, naibul fa'il, mubtada wa khabar, ismu kana akhawatiha, khabar inna akhawatiha, tabi' bil marfu', wa arba'atu asya', an-na'tu wal 'athfu wat tawkid wal badal. Ini 7 tempat. Kapan isim berada pada salah satu dari 7 tempat ini, maka ia dalam keadaan marfu'. Lanjutkan penjelasan beliau tentang pembahasan nama asma, mulai rincian satu persatu dari 7 tempat tersebut. Qal mu'allif Asy-Syarih Muhammad bin Hiddin Abdul Hamid bin Allah Ta'ala Al-Fa'il. Qala sahibul matan Mu'ajurum رحمه الله تعالى باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبل فعله فاعل adalah isim yang dirafa yang disebutkan sebelumnya fiilnya. Penjelasannya, syarahnya, wa aqul, saya katakan al-fa'ilu lahu ma'nayan, fa'il memiliki dua makna, ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Yang pertama makna secara bahasa, dan yang lainnya yang kedua makna secara istilah. Amma ma'na fil lugh, adapun makna fa'il secara bahasa, fa huwa ibaratun amman awjada al fi'l. Itu ungkapan untuk yang mewujudkan, melakukan perbuatan. Secara bahasa, fa'il adalah ungkapan untuk yang mewujudkan, memunculkan, melakukan perbuatan. Ini makna fa'il secara bahasa, ibarah amman awjada al-fi'la. Wa amma ma'na fil isti'la, adapun makna fa'il secara istilah dalam istilah nahwu, fahuwa yaitu al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luh kama qala al-mu'allif, yaitu isim yang dirafa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya sebagaimana disebut oleh mu'allif dalam materi. Pengertian dari fa'il secara bahasa dan istilah, secara bahasa ibarah amman awjada al-fi'la, dalam secara istilah al-ismu marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Wa qawluna, dan ucapan mu'alif, al-ismu isim, la yashmul fi'na wal harf, tidak mencakup fi'il dan tidak mencakup pula huruf, dan tidak masuk dalam fa'il, fi'il maupun huruf. Nah, syaratnya harus isim. Ma huwa al-ismu? Kalimat indalat ala ma'ana fi nafsi wa lam tuqtar bi zaman. Naam. Al-ismu huwa kalimat indalat ala ma'ana fi nafsiha wa lam tuqtar bi zaman. Fala yakunu wahid minhu fa'ilan, maka tidak akan ada satu dari keduanya, tidak bisa menjadi fa'il, fi'il maupun huruf, nah, tidak bisa menjadi fa'il. Wa huwa yashmalul ism as-sarih wal ism al-mu'awwal bis-sarih. Isim mencakup isim yang jelas, sarih jelas-jelas isim, atau yang ditakwilkan dengan yang jelas, isim yang jelas dari huruf-huruf masdar, nah, yang masuk pada fi'il. Ditakwilkan masdar, yang masdar adalah isim awal bis sarih, seperti an masdariyah, nawasib, hingga anna. Jadi isim di sini mencakup baik isim yang jelas sarih ataupun isim yang muawwal bis sarih. Akan beliau contohkan masing-masing baik isim sarih atau muawwal bis sarih. Amas adapun isim yang jelas isim, karena contohnya Nuhun wa Ibrahim, lafadz Nuh dan Ibrahim jelas-jelas apa isim, nah, tidak perlu ditakwilkan, sudah jelas dia adalah isim. Fi qawli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, qala Nuhun, dagana syahid Nuhun hai marfu'un li'annahu fa'il. Nah, bahwa ismun wa ismun sharih. Nah, syahidnya lafadz Nuh yang sebagai fa'il marfu', dan dia adalah isim sharih man, isim mufrad isim sharih. Wa idh yarfa'u Ibrahimu, hendaknya syahid Ibrahim. Hai. Huwa ismun marfu'un lannahu fa'il, huwa ismun sharif. Nah, Ibrahim. Ibrahim wa fa'il marfu' huwa ismun sharih. Wa amal mawar bisa ada pun ditakwilkan bisharih, takwilkan dengan isim yang jelas. Secara bahirnya dia bukan isim, namun ditakwilkan isimnya. Karena wakil ditanjutnya firman Allah Taala, awalam yakfim anna anzalna. Apakah belum cukup bagi mereka kami menurunkan pada mereka? Fa anna harfu taukid anasbi. Anna huruf taukid dan nasab, dan juga huruf masdar anna. Wana ismu na sebagai isimnya, bamir mutasil na isimnya. Mabni ala sukun fi mahali nasbin. Mabni ala sukun di tempat nasab sebagai isim anna. Karena anna amalannya apa anna indak? Ma amalu anna tarfa tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Naam, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sehingga di sini dhamir mutasil na fi mahali nasbin sebagai isim anna. Wa anzalna anzal fi'lun madhin wa fa'ilun fi'il madan fa'ilnya. Mana fa'ilnya di sini? Anzalna dak. Yang mana fa'ilnya? Anzalna. Dhamir. Dhamir muttasil namna. Na dhamir muttasil fa'il. Wal jumlah fi mahal raf'in khabar inna, khabar anna, dan jumlah jumlah anna anzalna jumlah ismi atau fi'liyah ini? Jumlah ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismi. Ini jumlah apa? Jumlah ismi. Ha? Jumlah ismi. Jumlah ismi, nah. Sini jumlah ismiyah, terdapat padanya jumlah fi'liyah. Jumlah besarnya jumlah ismiyah, terdapat padanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah mubtada'nya mana? Yang na ini. Asalnya dia mubtada'. Anna anzalna jumlah fi'liyah sebagai khabarnya. Wal jumlah, jumlah ismiyah dari fi mahal rafin khabar anna. Oh, jumlah di sini berarti jumlah anzalna ya. Jumlah anzalna jumlah fi'liyahnya di tempat rafa sebagai khabar anna. Khusus khabarnya aja, bukan secara keseluruhan. Secara keseluruhan isim anna dengan khabarnya dia jumlah ismiyah, adapun khabarnya saja anzalna dia jumlah fi'liyah. Di sini wal jumlah sebagai khabar anna berarti maksudnya anzalna jumlah fi'liyah. Wa anna wa ma dakhalat alayhi fi ta'wili masdar fa'il. Dan anna dan yang dimasuki oleh anna isim dan khabarnya ditakwilkan masdar sebagai fa'il. Fa'il bagi fi'il yakfi. Wa takdirnya awalam yakfim inzaluna. Awalam yakfihim inzaluna. Di anna anzalna ta'wil masdarnya apa? Inzaluna. Di sini nama awalam yakfi anna anzalna fa'ilnya apa? Isim muawwal bis sharih. Awalam yakfihim anna anzalna, ada fa'il di situ? Ada. Fa'ilnya mana? Anna anzalna isim muawwal bisharih, takdirnya awalam yakfihim inzaluna. cara menakwil masdar biasanya apa? Dicari masdar fiilnya, kemudian diidhofahkan ke isimnya, diidhofahkan ke isimnya. Kalau anna, adapun kalau an bisa diidhofahkan ke fa'ilnya, dicari masdarnya kemudian diidhofahkan ke fa'ilnya. Misalnya suruni an tajtahida, misalnya yasurruni an tajtahida, saya senang kamu bersungguh-sungguh. An tajtahida, apa masdar tajtahidu? Ijtihad, yang tajtahidu ijtihad, ijtihad. Fa'ilnya tadi siapa? Tajtahida, yasurruni an tajtahida. Anta berarti yasurruni ijtihad duka, suruni ijtihad duka. Kalau anta jitahidu berarti yasuruni ijtihad dukum. Yasur anta jitahidi yasuruni akhirnya apa? Ijtihad duki. Yasuruni an yajtahida Muhammadun. Yasuruni takdirnya apa? Takwilnya ijtihadu Muhammadin. Yasuruni ijtihadu Muhammadin. Cari masdarnya kemudian didhofahkan ke fa'ilnya. Adapun kalau anna, fi'ilnya dari masdarnya kemudian didhofahkan ke isimnya. Sini anna anzalna, isimnya siapa? Kan nahnu ya. Ini inza luna, awalam yakfihim inza luna. Contoh yang lainnya di sini kata teman-teman, misal dua kau luka, contoh yang lainnya seperti ucapanmu. Ya suruni an tatamassaka bil fadha'il. Aku membuat aku senang kamu berpegang mengamalkan amalan-amalan yang mulia, fadha'il. Wa qauluka demi ucapannya a'jabani ma sana'ta. Membuat aku kagum, senang apa yang kamu perbuat, yang kamu lakukan. Wa taqdir fihima, takdir pada keduanya. Yasuruni tamassukuka. Anta tamassaka, fa'ilnya sama anta kan? Okay. Tamassukuka. Tamassaka, masdarnya apa? Tamassukun. Tafa'ala yata'alu tafa'ulun. Sudah lewat di sharaf, biasanya kalau sudah hafal wazannya itu, terutama yang setelah tidak apa ruba'in dan seterusnya ke atas, ruba'in koma sudah seringnya apa dia ikut wazan, masternya semuanya rata-rata ikut wazan semuanya. Kalau sudah hafal wazannya fi'ilnya semuanya mudah, kalau mencari pecandanya isim fa'ilnya masternya isim maf'ulnya yang banyak keluar dari wazan biasanya yang sulasi, master sulasi biasanya yang keluar dari tasrifan, sering lihat-lihat kamus oleh masa-masa sulasi ataupun yang ruba'i khumasi sudah biasanya semuanya ikut wazan ikut kaidah. Nah, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, ini di antara dhabit fa'il adalah isim. Harus isim keluar dengannya fi'il dan huruf, dan lafadz isim ini mencakup isim sharih maupun muawwal bis sharih. Muawwal bis sharih pada huruf-huruf masdar, baik itu anna, an. Kemudian wa qauluna al marfu', ucapan kami isim marfu', isim dirafa, yukhriju ma kana mansuban aw majrura, mengeluarkan jika isimnya mansub atau majrur. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ila, maka satu dari keduanya tidak bisa menjadi fa'il. Isim yang mansub demikian juga yang majrur, majrur dengan huruf jar asli atau dengan huruf jar zaid, biasanya tetap dia sebagai fa'il. Ya, misalnya ma ja'ana min ahadin, ma ja'ana min ahadin, tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Ahadin sini sebagai apa? Fa'ilun marfu. Fa'ilun maja'ana ahadin min ahadin, maja'ana min ahadin datang. Fa'ilun marfu wa'alam dhab mahaba muqaddarah man amil dhuhur ishtagal mahal si harakati harfil jar zaid. Sudah lewat juga sebelumnya kan? Contoh apa kemarin lewat? Dia secara lafadz majrur tadi i'rabnya marfu. Hmm? Singkatnya ada lewat satu contoh kan sebelumnya. Oh? Iya, ada. Contoh apa kemarin? Laisa mungkin saja. Apa? Laisa. Saya last study misalnya. Misalnya. Masuk juga ini. Masuk juga. Tapi yang itu bu apa? Bi ustaz dia bukan fa'il sebagai khabar. Dia majrur mansub. Mansub. Muqaddar sama. Nah, kata muqaddar. Nah, yang jelas di sini di antara qaid, nah, ikatan syarat fa'il adalah isim marfu. Keluar dengannya isim yang mansub dengan majrur. Maka tidak bisa menjadi fa'il. Kecuali jika dijernya dengan huruf jer tambahan, dia bisa tetap sebagai fa'il. Kemudian waqauluna, ucapan kita al-madhkuru qabla fi'lin, sebutkan sebelumnya fi'ilnya. Yukhrijul mubtada, mengeluarkan mubtada. Wasmu wasma inna wa akhwata, dan juga isim inna dan saudari-saudarinya. Mubtada keluar dari qaid ini al-madhkuru qablahu fi'luhu. Karena kalau mubtada fi'ilnya apa? Setelahnya. Fi'ilnya setelahnya. Misalnya Muhammadun qoma. Muhammadun qoma, fi'ilnya dia setelahnya. Adapun fa'il, fi'ilnya harus sebelumnya. Qoma Muhammadun. Muhammad baru menjadi fa'il. Qoma Muhammadun, jika dibalik Muhammadun qoma, maka Muhammad dia bukan fa'il. Dari segi i'rab dia sebagai mubtada. Walaupun dari segi makna dia fa'il. Muhammad telah berdiri. Dari segi makna dia fa'il. Namun dari segi i'rab dia sebagai mubtada. Dia keluar dari pengertian al-madhkuru qabla fi'luhu mubtada dan juga isim inna akhwat ya. Fa innahuma lam yataqaddam huma fi'lun albatta, karena keduanya tidak didahului oleh fi'il sama sekali. Keduanya mubtada dan juga isminna akhawatiha tidak didahului oleh fi'il. Wa yukhriju aydan isma kana akhawatiha, keluar dengannya juga isim kana wa akhawatiha. Yang keluar mubtada isim inna akhawati ini. Sini kan ada namanya ralat khabar. Khabar ini yang marfu ya, kalau isim inna mansub ya. Yang lebih tepat ya. Khabar. Apa? Khabar inna seharusnya. Ada ada nusoh yang khabar? Enggak ada. Ada nusoh yang lain? Ada di kamar. Nusoh khabar. Ini yang lebih tepat cocok khabar, karena khabar inna yang marfu. Fa innahu ma lam yataqaddam fi'lun al-batana wa yukhriju aidan isma kana akhwatiha, mengeluarkan juga isim kana akhwatiha. Wasma kada akhwatin min isim kada wa akhwatiha. Jadi fi'il-fi'il apa muqarabah, juga dekatnya terjadi sesuatu kada. beramal seperti kana. Fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun fa inna hadha al-fi'la laysa fi'la wahid minhuma. Karena keduanya yaitu kana akhwatiha dengan dia ismu kana akhwatiha, walaupun keduanya didahului oleh fi'il isim kana akhwatiha dan isim kana akhwatiha, walaupun keduanya didahului oleh fi'il, akan tapi fi'il ini bukanlah fi'il untuk salah satu dari keduanya, bukanlah kata kerja untuk isim kana, bukan juga kata kerja untuk isim kada akhwatiha, karena fi'il-fi'ilnya fi'il nakis kana akhwatiha kada akhwatiha, fi'il-fi'il nakis tidak menunjukkan hadath, tidak menunjukkan perbuatan, menunjukkan hadath. Mendihasya di sini dalam catatan kakinya, lian kada kana wa kada wa akhwatuhuma af'al nakisah mujarradah anil hadath lil jumhur. Kana dan kada dan saudara-saudarinya semua adalah fi'il nakisah yang kosong dari hadath, kosong dari perbuatan, dari fi'il menurut jumhur. Karena kalau fi'il tamah yang sempurna menunjukkan apa? Hadath dan zaman, juga perbuatan dan juga zaman. Adapun fi'il-fi'il nakisah, dia tidak menunjukkan hadathnya, hanya menunjukkan zaman, tidak menunjukkan hadath, kosong dari hadath. Sebaliknya kalau masdar hanya menunjukkan hadath, kosong dari zaman, masdar. Wal murad bil fi'li ma yashmalu shibha al fi'l. Dan yang maksud dengan fi'il mencakup juga yang menyerupai fi'il. Isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, fi'il ini mencakup juga apa yang menyerupai fi'il. Tasmil fi'l seperti isim fi'il. Isim fi'il dan maknanya menunjukkan fi'il tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il. Dia isim fi'il. Contoh di sini, contohkan. Fina contohnya ada di buku contohnya. Hayhat al-aqiq, hayhat al-aqiq, jauh al-aqiq, lembah aqiq, tempat. Hayhat maknanya fiil, tapi tidak bisa menerima tanda fiil. Dia bermakna fi'il madhi, tapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il madhi. Misalnya tak, tak nih. Hayhatat, tidak bisa. Ini maknanya fi'il dan tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Sehingga disebut isim fi'il. Isim fi'il ada yang isim fi'il madhi, isim fi'il amar. Tidak ada syahid. Hayhat al-aqiq, hayhat al-aqiq, hayhat al-aqiq. Dari sisi mana saya? Ya, isim fa'il. Isim fa'il ke isim fi'il? Beda isim fi'il dan isim fa'il. Isim fi'il. Kenapa kalau isim fi'il? Ada apa? Ada apa dengan isim fi'il? Menyerupai fi'il. Ya kenapa kalau menyerupai fi'il? Ia membutuhkan fa'il. Apa? Membutuhkan fa'il. Nah, isim setelahnya marfu sebagai fa'il, didahului oleh isim fa'il. Di fa'il isim marfu disebutkan sebenarnya fi'ilnya. Fi'il mencakup fi'il, fi'il yang jelas fi'il. Demikian juga apa? Mencakup juga isim fi'il. Nah, seperti di sini al-aqiq fa'il isim marfu didahului oleh isim fi'il. Didahului oleh isim fi'il. Apa sih? Hayhatan. Termasuk hey. Kalau misalnya di termasuk apa ini Ustaz? Isim fi'il. Isim fi'il. Tidak termasuk ketiga-tiganya Ustaz. Misalnya isim fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il. Harus isim fi'il Ustaz. Iya isim tapi bermakna fi'il. Isim tapi bermakna fi'il. Bagian tersendiri tidak termasuk isim, tidak termasuk fiil, tidak termasuk huruf jelas. Dia isim fiil memang namanya. Dia biasa sebut isim fiil. Dia maknanya fiil, dia tidak menerima tanda fiil. Tidak menerima tanda isim. Tanda isim ada yang menerima tanda isim juga. Seperti sah, bisa sahin, menerima tanwin. Tapi tanda fiil tidak menerima. Tapi maknanya fiil. Maknanya uskut. Sah diam. Maknanya fi'il saya tidak menerima. Apa? Bukan fi'il amr. Ya, isim fi'il amr. Isim fi'il ada isim fi'il madhi, isim fi'il amr, isim fi'il mudhari. Katanya uskut itu uskut. Sah itu maknanya uskut ya, diam. Sah itu bermakna uskut. Oh, ya. Maknanya. Saya kira yang dimaksud uskut. Apa? Saya kira yang dimaksud uskut Ustaz. Sahnya lafaz sah. Sah, sahin. Itu isim fi'il amr. Bermakna uskut. Tidak ada yang aminnya langsung sahin tulisan ini Mas. Iya, sah. Sah sahin bisa nerima tanwin. Maknanya fi'il tapi tidak menerima tanda fi'il. Bisa nerima tanda isim ya. Seterusnya sahin memang sah. Walaupun tidak ada amil sebelumnya. Iya. Dia mampu. Yang seperti itu. Berarti isim maksud sebenarnya apa? Sah. Kalau dikasih ya ya kelas ya. Isim fiil. Bertiran Ustaz ini di antara keduanya Ustaz ini. Laki-laki dan perempuan. Baik, masih datang. Kalau lebih dekat dia isim, isim. Masuk isim, hanya maknanya fiil. Masuk isim. Sebenarnya ulama lah yang menjadikan isim fiil sebagai tanda kalimat. Kenapa? Sebenarnya bahasanya al kalimat terbagi menjadi tiga sahkan isim, fiil sama perempuan. Makanya menjadi isim fiil sebagai empat kalimat. Nah. Ini di antara definisi fa'il ada isim marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fi'luhu mencakup juga apa? Ismul fi'il. Wa syattana Zaidun wa Amr. Syattana Zaidun wa Amr. Syattan iftaraqa. Berselisih berbeda Zaid dengan Amr. Dan syahid saya terakhir ini syahid. Hai dia fi'il isim fi'il mani mani ada fathu la mahalla Zaidun sebagai apa fa'il. Nah yang merafakkan dan aminnya adalah syattana isim fi'il. Wasmul fa'il mencakup juga isim fa'il. Isim fa'il juga bisa merafakkan fa'il. Isim fa'il bisa juga merafakkan fa'il. Contohnya aqadimun abuka. Ndak syahid. Qadim. Hai. Ismul fa'il. Yadhkaru qabla fa'il. Yang disebutkan sebelum fa'il. Mana fa'ilnya? Abu. Nah, isim abu ka fa'il marfu' didahului oleh isim fa'il. Nah, yang merafakannya adalah isim fa'il. Fal'akiku wa zaidun ma'ama utifa alaih. Maka lafad akik zaid dan yang diatafkannya. Wa abuka dan abuka kullun minha fa'il. Setiap dari isim tersebut semuanya sebagai fa'il. Apakah ayam sudah datang? Syaitan. Iftar apa? Syaitan. Berisih, berbeda. Contoh lainnya dari apa dia mengaku? Contoh lainnya. Contoh lainnya. Misalnya ana imun Abdullahi. Ajalisun Zaidun. Bisa. Kharijun. Nah, misalnya akhari bin Abu'l-Qa'an. Nah, ikhwan bin din rahimahnya rahmatullah. Ini pengertian dari fa'il secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, ibarah amman awjadal fi'la, ungkapan untuk yang mewujudkan melakukan perbuatan. Siapa saja yang melakukan perbuatan. Adapun secara istilah yaitu isim marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Isim ini mencakup isim sharih atau muawwal bis-sharih. Mengeluarkan fa'il mengeluarkan fi'il dan harf. Marfu' mengeluarkan apa? Mansub dan jurur. Al-madhkuru qablahu fi'luh. Al-madhkuru qablahu fi'luh mengeluarkan apa? Mubtada, khabar inna akhawatiha, ismu kana akhawatiha, ismu kada akhawatiha. Fi'luh mencakup fi'il juga syibahal fi'il. Seperti isim fi'il, isim fa'il. Masuk semuanya. Kemudian berikutnya aqsamul fa'il wa anwa'u dhahir min, pembagian fa'il dan macam-macam jenis isim dhahir dari fa'il. Qalu huwa 'ala qismain, fa'il dua macam, dhahirun wa mudhmar. Isim dhahir dan isim dhamir mudhmar. Fadhahirun nahwu qalika dhahir, seperti ucapanmu qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani. وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك من ذلك. Contohnya apa? Fa'il dari isim zahir. Isim zahir, nah fi'ilnya ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Dan isim zahir juga ada yang isim mufrad, ada yang jama' taksir, jama' dzakar salim, jama' mu'annath salim, asma'ul khamsah, jama' taksima. Ada yang dhammah zahirah, ada yang dhammah muqaddarah. Ada yang di'rab dengan dhammah zahirah, dhammah muqaddarah. Ada yang di'rab dengan huruf isim mutsanna, jama' dzakar salim. Ini semua masuk dalam isim zahir. Penjelasannya, syaratnya kata beliau, wa aqul yanqasimul fa'il ila qismain. Fa'il terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal al-zahir wa tsani mudhmar. Yang pertama zahir dan yang kedua mudhmar. Fa amma adabun fa'il zahir, pengertiannya definisinya. Bahwa ma yadullu ala ma'na biduni hajati ila qarinah. Lafaz yang menunjukkan maknanya tanpa butuh qarinah. Tidak butuh tanda-tanda makalum khitab atau ghaibah. Maknanya sudah jelas, sudah nampak, sudah diketahui. Tanpa butuh qarinah. Qarinah takalum khitab atau ghaibah. Hmm. ketika melewati pengertian-pengertian seperti ini, definisi seperti ini hendaknya dihafal ya, dihafal, dipahami, karena sering lewat terus. Zahir mudmar. Mayadulu ala makna biduni hajati ila qarina, yang menunjukkan maknanya, maknanya sudah jelas, sudah diketahui tanpa butuh qarina, tanpa butuh tanda-tanda takallum, khitab atau ghaibah. Kebalikan dari mudmar. Wa amal mudarar bun mudmar fahuwa, yaitu ma la yadullu ala al-murad minhum, yang maknanya tidak jelas, tidak diketahui, illa bi qarina takallum au ghaibah, kecuali dengan tanda qarina takallum, sebagai orang pertama yang berbicara, khitab atau orang kedua yang diajak bicara, al ghaibah atau orang ketiga, ghaib. Ini isim mudmar yang maknanya jelas dengan sebab qarinah. Qarinah apa? Takallum, khitab atau ghaibah, sebagai orang pertama yang berbicara takallum, orang kedua khitab yang diajak bicara, atau ghaib orang ketiga. Wadzahiru ala anwa', dan zahir macam-macam. Zahir tadi pengertiannya ma yadullu ala makna biduni hajat illa qarinah, ini macam-macam isim yang makna yang jelas tanpa butuh qarinah, qarinah takallum, khitab atau ghaibah, macam-macam. Li'annahu imman yakun mufrada aw muthanna aw majmu'an, jam'an saliman aw jam'an taksir. Karena boleh jadi na'an isim zahir ada yang isim mufrad, isim muthanna, jama' mudzakkar salim, jama' salim, jama' mudzakkar salim atau mu'anad salim, atau jama' taksir. Semuanya masuk dalam isim zahir. Apa itu isim mufrad yang dak? Madalla ala wahid. Apa yang lainnya? Malaysia mutanna, wala majmu'an, wala mulhaqan bima, wala mulhaqan bima, wala minal af'al asma'il khamsah. Nah, hasan. Musanna dak ala akthar. Madalla ala isnain. Nah. Nah. Madalla ala isnain aw itsnatain. Ziyadatin alif nun. Nah, bisa nanti alif wa nun aw ya wa nun di akhir. Nah. Aw majmu'an jam'an saliman, jam'an salim. Ta'rifu madalla ala jam'iyyah bi ziyadati alif wa ta fi akhir. Nah, madalla ala jam'iyyah bi ziyadati alif wa ta fi akhir. Jam' mudzakkar salim madalla ala jam'iyyah bi ziyadati waw wa nun aw ya wa nun fi akhir. Nah, madalla ala jam'iyyah bi ziyadati waw wa nun aw ya wa nun fi akhir. Jam' taksir dalla ala al-jam'iyyah, menunjukkan jama' nanti tiga atau lebih, ma'a taghayyurin fi sighati mufradina, dengan adanya perubahan pada bentuk mufrad. Perubahan apakah? Perubahan harokat, penambahan huruf, pengurangan huruf, dan termasuk jenis-jenis perubahan. Tadi yang mufrad apa? Termasuk juga laisa, bukan yang mulhaq bi mudzakkar salim. Apa itu? Tadi Malaysia bi Uthman, wala majmu'an, wala mulhaq bi lima mulhaq bi lima. Yang ditanyakan apanya? Itu tadi, wala mulhaq bi bihi maksudnya. Dan bukan yang menyerupai keduanya, menyerupai mudzakkar jam, mudzakkar salim atau musanna. Mulhaq bil musanna jadi seperti itsnani, itsnatani. Dia bukan musanna tapi mulhaq dengan musanna. Di isruna dia bukan jamak mudzakkar sampai mulhaq di jamak mudzakkar isar. Biasanya angka angka. Biasanya angka angka. Ada juga yang lainnya, macam-macam banyak. Di antaranya ungkut tadi bilangan puluhan, 20, 30 dan seterusnya. Di antaranya, di antara mulhaq, ada juga yang lainnya. Nanti akan lewat insyaallah, penting terus belajar insyaallah. Lewat sedikit, sedikit. Kemudian kata beliau, wa kullun min hadhihi al-anwa'il arba'a, dan setiap dari empat jenis ini, mufrad, mutanna, jama', jama' sahih, jama' salim dan jama' taksir, imma an yakuna mudzakkaran wa imma an yakuna mu'annatsan, boleh jadi ada yang mudzakkar atau ada juga yang mu'annatsan. menjadi mudzakkar atau muannats. Fa hadhihi thamanatu anwa', maka ini semuanya berarti 8. Mufrad, mutsanna, jama' sahih, jama' taksir, mudzakkar 4. Mufrad, mutsanna, jama' salim, jama' taksir, muannats. Semuanya berapa? 8. Wa aidan fa iman yakuna i'rabu bi dhammatin dhahirah aw muqaddarah, dan juga jenis yang lainnya boleh jadi i'rabnya dengan dhammah dhahirah atau dhammah muqaddarah. Ada yang dhammah dhahirah, ada yang dhammah muqaddarah. Apa dhahirah? Nah, muqaddarah. Contohnya muqaddarah apa? Kenapa dhammahnya muqaddarah? Penghalangnya apa? Macam-macam yang muqaddarah untuk muqaddarah. Apa saja penghalangnya? Menjadikan dia tidak nampak dhammahnya. Dia menyelesaikan harakat sebelum. Apa itu? Contohnya apa? Susah juga. Apa? Susah penyebutannya sih. Contohnya? Contohnya isim mansub, isim maksur. Nah, isim maksur penghalangnya apa? Susah penyebutan. Susah berarti masih bisa. Isim maksur masih bisa deh. Enggak bisa nih. Nah, sebab-sebab menjadikan dhammah muqaddarah, ada yang ta'adzur karena memang tidak bisa menerima harakat seperti isim maksur, isim mu'tal bil alif, mu'tal akhir bil alif, isim maksur. Ada juga yang sebabnya karena thiqal, berat, seperti isim manqus, mutal akhir bil ya. Ada juga yang muqaddarnya karena apa? Munasabah. Isyghal mahal bi harakati munasabah, seperti isim yang diidhofahkan ke ya mutakallim. Nah. Kemudian wa iman yakuna i'rabuhu bil huruf niaba itu, dan boleh jadi juga ada yang i'rabnya dengan huruf. Terkadang i'rabnya dengan huruf pengganti dari dhammah. Seperti apa i'rabnya dengan huruf pengganti dari dhammah? Hendak isim mutsanna lagi. Dengan alif ya, dengan huruf pengganti dari dhammah. Fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan huruf pengganti dari dhammah. Apa? Satu saja. Semusana saja. Wow. Apa itu? Yang mudzakkar salim. Yang mudzakkar salim. Apa lagi? Ya. Ya. Ya. Ada apa ya? Namanya sebutin nun. Apa? Sebutin nun. Ada fa'il marfu dengan sebutin nun? Oh. Nah, dengan huruf dua saja tadi. Alif dan waw, hanya waw dua tempat. Waw ada dua tempat pada jam mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Wa ada kulli hadhihi al-ahwal iman yakun al-fi'lu madhiyan wa iman yakun madhar, dan pada semua keadaan ini, keadaan macam-macam fa'il isim zahir, ada yang fi'ilnya fi'il madhi, ada yang fi'ilnya fi'il mudhari. Ada yang fi'ilnya fi'il madhi, ada yang fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau fi'il amr ada enggak? Fi'ilnya fi'il amr, fa'ilnya isim zahir. Ada enggak? Kalau ditambah ya tidak. Oh? Kalau ditambah ya tidak. Misalnya? Isbat anta ya Muhammad. Fa'ilnya mana? Muhammad atau ayam satu itu. Nah, isim dhahir hanya berlaku pada apa? Fa'il isim dhahir hanya berlaku pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ada fi'il amr? Fa'ilnya semuanya dhamir, mudhmar semuanya. Sama di sini ada yang belum jelas? Jelas semua. Ada satu yang kada satu. Kada beramal sebagaimana kana saja. Iya. Mengapa tidak dimasukkan sebagai saudara nanti? Tidak dia. Nanti akan lewat insya Allah. Dia dobus saja. Nanti akan dipelajari insya Allah. Sabar. Ada PR sebelumnya? Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.